Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna saqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahmad azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah, dan ini adalah pertemuan yang 122 halaman 244 hari ini tanggal 5 Safar 1444 Hijriah atau tanggal 1 September 2022. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kemudahan untuk menjadi faham, keberkahan dari usaha kita menuntut ilmu ini, begitu juga istiqomah kita dalam menuntut ilmu syar'i sampai akhir kehidupan kita. Nah, ini di halaman 244 ini kita akan membahas tentang sifat Allah Azza wa Jal, yaitu tentang ghadab. Nah, kita mulai dengan surat An-Nahl ayat 166. Al-Qur'annya Mas, dibuka semuanya. Nah. Jadi di sini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri صدرا فعليه إن غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من كفر بالله, barang siapa yang kafir kepada Allah, min ba'di imanihi, sesudah dia beriman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, tidak berdosa, akan tetapi orang yang melapangkan dada untuk kekafiran maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Jadi di sini kaitannya dengan syahid di pembahasan ini, walakin man syaraha bil kufri, maka barang siapa atau akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adab yang besar. Salam ya. Nah, di sini jelaskan tentang qauluhu, firman Allah Azza wa Jalla, walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adzabun adzim. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran atau dengan kekafiran sadran, lapangan dadanya, fa alaihim ghadabun min Allah, maka baginya kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla, walahum adzabun adzim, dan bagi mereka adab yang dahsyat. Di sini lakin, di sini istidrak mimma sabaqa fi qadihi, dan di sini adalah kaitannya kata-kata walakin atau lakin di sini ini untuk istidrak, untuk sebagai bentuk pemberitahuan, pengetahuan, mimma sabaqa, dengan apa yang telah berlalu, fi qalihi, dalam firmannya, man kafara billahi min ba'di imanihi, dari ayat yang sebelumnya, secara kamilnya, secara sempurnanya ayat tersebut, di surat An-Nahl ayat 106, makanya tadi anda baca dari awal, dan ini termasuk bagian dari hukum, bagaimana hukum memotong syahid, memotong pokok dari ayat. Jawabannya boleh, tidak semua ayat harus dinukilkan, tapi ketika nukilan itu adalah nukilan yang sifatnya adalah sebagai istidlal utama, dan itu adalah bagian intinya, inti dari pendalilan itu, maka boleh untuk mengambil sebagian, memotong sebagian dari ayat itu, tidak harus semua ayat dinukil. Namun di situ ada faedahnya ketika kita menukil semuanya. Faedahnya adalah bahwasanya kita akan mendapati semua apa yang menjadi alur dari ayat tersebut. Nah, jadi man kafara billahi min ba'di imanihi, barang siapa yang kafir kepada Allah setelah imannya dia, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa hatinya, ya, dia masih tetap merasa nyaman dengan keimanan. Walakin man syaraha bil kufri, namun, ya, ini ada namunnya di sini. Namun berbeda maksudnya di sini tentang orang yang sengaja merasa lapang dengan kekafiran, nasallahu sama, ya. Dadanya fa alaihim ghadabun minallahi, maka bagi mereka kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka adab yang dahsyat. Yang antum harus fahami di situ adalah kontekstual, bahwasanya ayat ini menunjukkan tidak masuk kepada yang dipaksa untuk kafir, sedangkan dia masih beriman. Sedangkan yang kemudian dia merasa nyaman setelah dipaksa, setelah berubah, naudzubillah min dzalik, nasallahu alaihi wasallam, nyaman dengan keimanannya, nyaman dengan kekafirannya, maka bagi orang-orang seperti itu ada, akan ada adab yang pedih. Sebagaimana kemarin berapa banyak ini yang satu hal rahasia COVID yang belum pernah dikuak. Apa mas? Ada yang tahu? Matinya orang-orang yang murtad. Matinya orang-orang yang murtad itu kayak gimana? Dari keyakinan kita terhadap ayat ini pasti ngenes. Pasti mengenaskan. Walaupun itu takdir Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah luput dari siapapun. Namun ini adalah bagian penting dari ketika kita mengambil pelajaran dari ayat ini. Paham ya? Itu rahasia, satu rahasia yang tidak pernah diberitakan, tidak pernah diviralkan, yaitu bagaimana matinya orang-orang yang murtad itu. Orang-orang yang kemudian pindah agama, na'udzubillah min dzalik, nas'alullah salamafiyah, kita berlindung kepada Allah azza demikian, dan kita memohon kepada Allah azza jal untuk senantiasa istiqomah dalam keimanan kita sampai akhir kehidupan kita di dalam, di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Maka orang-orang seperti itu, ya, ketika disebutkan wanazi'ati gharqa, malaikat itu mencabut dengan keras nyawa orang-orang kafir itu, sehingga mereka itu sebenarnya tidak bisa senyum. Tapi gimana ketika mau disolati menurut istilahnya mereka, disembayangi menurut istilah mereka, dia bisa senyum. Apa rahasia dibalik itu? Dikawat, dipermak, ya, dimodif mukanya. Naudzubillah min dzalik. Kalau enggak kelihatan lagi, tidak bisa dimodif, apa yang dilihat? Langsung dikremasi, Mas. Dibakar mereka. Biar tidak kelihatan. Bagaimana bagian dari tubuh mereka akibat dicabut oleh malaikat dengan keras. Naudzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi wasallam. Ini antum ketika membayangkan dengan ayat yang lainnya, paham bagaimana ketika kemurkaan Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang kafir itu. Orang-orang yang tadinya beriman, kemudian Allah menjadikan adab yang pedih, adab yang dahsyat kepada orang-orang yang nyaman dengan kekafirannya. Nasallahu alaihi wasallam. Idzan fa nahnu nu'minu bil ghadab. Jadi kita itu beriman dengan murka, murkanya Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla itu mempunyai sifat marah, ghadab. Makanya disebutkan di sini apa? Bil ghadabi. Artinya dalam kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Karena tidak mungkin beriman dengan kemurkaannya Pak Risat. Enggak ada. Pak Risat marah biasa. Oh ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ayo dulu, ayo. Ayo, ya. Harus. Nah, alhamdulillah. Sudah menyadari. Ya, Allahumma barik, alhamdulillah. Nah. Nah. Alhamdulillah. Wa yufassiru ahlul ta'tili al-ghadaba bil intiqam. Suf, antum lihat di sini. Dan ahlul ta'til, orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Azza Jalla, mereka menafsirkan ghadab itu dengan intiqam, balas dendam. Dengan balas dendam. Au iradatal intiqam, atau keinginan untuk balas dendam. Suf, antum lihat yang kemarin tentang ghadab war rahmah. Ya, al-ghadab, ya, dan ar-rahmah. Ya. Ini ar-rahmah. Ya. Kalau ar-rahmah kemarin in'am wa iradatul in'am. Kalau ghadab di sini adalah intiqam au iradatul intiqam. In'am, iradatul in'am. Ini ghadab, intiqam, iradatul intiqam. Karena apa? Wazannya sama. Timbangannya sama. In'am, intiqam. Iradatul intiqam, iradatul in'am. Ajib, subhanallah. Nah. Jadi, mereka ahlu ta'til, orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Azza wa Jal, mereka tidak meyakini kemurkaan Allah sebagai kemurkaan Allah. Tapi mereka menafsirkan kemurkaan Allah itu dengan al-intiqam, balas dendam. atau iradatul intiqam, atau keinginan untuk balas dendam. Paham-paham di sini? Jadi kalau di terjemahan itu ada yang kurang, ada yang ini, nanti diperbaiki. Itu tugasnya antum sendiri. Karena ikhwan yang membuatnya ini, jazakul khair, ini hanya untuk berusaha membantu saja. Nah. Walakin yuqal lahum, namun dikatakan kepada mereka, inna hadha ghalatun yukadzibul Qur'an. Dikatakan kepada mereka apa? Sesungguhnya ini adalah kesalahan. Ini adalah pendustaan terhadap Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Nah, antum lihat di surat Az-Zukhruf. Di surat Az-Zukhruf ayat 55. Zukhruf ayat 55. Allah Azza wa Jalla berfirman. Nah. Jadi mereka salah karena mendustakan Al-Qur'an. Itu firman Allah Azza wa Jalla di surat Az-Zukhruf ayat 55. Falamma asafuna taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in. Maka tatkala mereka membuat kami murka, kami menghukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. Nah. Artinya di sini memberikan hukuman. Intiqam juga makna hukuman, tapi di situ juga balas dendam. Memberikan sesuatu yang lebih dahsyat daripada sebelumnya. Itu makna dari intiqam. Sehingga di sini kata-kata dijelaskan asafuna bimakna aghdabuna, ya, jadi kontekstualnya, ya, aghdabuna, mereka telah membuat kami marah, murka. Ini aghdabuna. Intaqamna minhum. Ya. Maksudnya adalah intaqamna minhum. Kami memberikan hukuman kepada mereka. Faja'ala intiqam natijatal ghadab. Suf. Intiqam ini adalah hasil dari ghadab. Jadi antara ghadab dan intiqam sesuatu yang beda. Maksudnya apa? Intiqam itu marah terlebih dahulu, baru kemudian dirasakan akibat dari kemarahan tersebut. Paham sampai di sini? Paham? Ya. Jadi intiqam itu adalah natijatul ghadab. Nah. Wa ma'lumun anna syarta wal jazaa' yakhtalifani. Yang perlu diketahui di sini bahwasanya syarat dan jazaa', ganjaran itu yakhtalifani, itu berbeda. Fa syartu, syarat itu adalah falamma asafuna. Falamma asafuna. Maka tatkala mereka membuat marah kami, ya, wal jazaa' intaqamna minhum, kami berikan hukuman kepada mereka. Jadi bukan hanya sekedar hukuman, hukuman setelah marah, setelah murka. Paham sampai di sini, Mas? Ya. Jadi intaqamna itu artinya kami memberikan hukuman kepada mereka setelah adanya kemarahan. Karena intiqam itu adalah natijatul ghadabi. Natijatul ghadabi. Hasil dari marah. Ya. Paham sampai di sini? Naam. Fahuma syai'ani mutaghayyiran. Dua-duanya itu tidak berubah. Al-Qur'anu yukadzibu qaulahum. Al-Qur'an itu mendustakan perkataan mereka. Mereka siapa di sini? Ahlu ta'til, Mas. Apa, Mas? Ahlu ta'til. Jadi perkataan di sini adalah ahlu ta'til. Orang yang tidak apa? Meyakini. Bahkan mereka meniadakan sifat-sifat Allah Azza Jalla. Dari mereka salah satunya adalah Asy'ariyah. Siapa yang mentaktil sifat-sifat Allah Azza Jalla? Asy'ariyah. Mereka tidak menetapkan sifat-sifat Allah Azza Jalla yang di situ juga dimiliki oleh makhluk. Ya, sifat musytarakah. Sifat yang dipakai khalik dan makhluk. Seperti ini, marah. Yang kemarin kita bahas, ar-rahmah. Maka mereka membuat tafsir sendiri. Ar-rahmah ditafsirkan dengan in'am. Atau iradatul in'am. Rahmat, kasih sayang itu adalah memberikan kasih sayang. Ya, harusnya itu memberikan kasih sayang. Tapi mereka menafsirkan dengan memberikan nikmat. Atau keinginan untuk memberikan nikmat. Beda, Mas. Tidak setiap kasih sayang itu wujudnya adalah nikmat. Ingat tuh, Mas. Paham ya? Begitu juga ini ghadab. Mereka meniadakan ghadab, marah, murkanya Allah Azza Jalla dengan adanya intiqam. Sedangkan intiqam itu adalah natijatul ghadabi, hasil dari marah. Hasil dari marah. Hasil atau akibat dari marah. Ya, kayak misalnya ada orang yang marah. Kemudian intiqamnya semuanya dibantingi, Mas. Pecah semua, piar. Itu bentuk intiqamnya. Tapi apakah piar-piarnya itu marah? Bukan. Piar-piarnya itu bukan marah. Piar-piarnya itu adalah hasil dari kemarahan dia. Karena tidak mungkin intikom tadi, piar-piarnya itu ada dengan sendirinya. Tak dulanan piar-piaranah. Piar. Halo, nopo. Ya. Sebabnya kenapa? Kenapa Anda itu memecahkan piring? Ya. Sebabnya saya memecahkan piring, saya jengkel dengan istri saya. Ya, misalnya. Naudzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi wasallam. Ya. Ini bagi orang-orang yang murka. Maka murkanya itu ada bentuk hasil akhirnya, yaitu al-intiqam. Macam-macam kalau manusia. Walillahi mathalul a'la. Bagi Allah pemisalannya jauh lebih tinggi lagi. Kita tidak memisalkan tentang Allah Azza wa Jalla. Ini untuk takribuddin bahasanya. Marah itu ya marah. Jangan diartikan dengan yang lainnya. Paham sampai di sini? Nah. Innal ghadabu huwal intiqam. Menurut mereka al-ghadabu marah itu al-intiqam. Jadi kalau sekarang saya tanya, Mas Bok, intiqam itu apa? Intiqam adalah natijatul ghadabi, hasil dari marah. Paham gak sih? Oh, fulan itu mukul. Loh, dia gak mungkin gak mukul tanpa ada sebab. Sebabnya apa? Dia marah. Ini makhluk. Sedangkan Allah Azza wa Jal, kita tidak membicarakan tentang Allah Azza wa Jal. Faham? Tentang makna intikam saja, Mas. Tentang ghadab, marah, dan intikam. Itu beda. Paham sampai sini? Nah. Innal ghadaba huwal intiqam. Sesungguhnya ghadab, murka, itu adalah intiqam. Wa kadzalika aidan iradatul intiqam. Begitu juga keinginan untuk intiqam, keinginan untuk memberikan hukuman. Kalau tadi intiqam memberikan hukuman atau balas dendam, ya, membalas. Nah, di sini laisat hiyal ghadabu. Ini intiqam dan iradatul intiqam, ya, ini keinginan untuk marah, ini bukan ghadab. Keinginan untuk memberikan hukuman maksudnya. Ini bukan ghadab. Ya. Laisat hiyal ghadab. Ya. Ini di terakhirnya laisat, Mas. Laisat hiyal ghadab. Ya. Jadi antara al-ghadab dan intiqam dan iradatul intiqam enggak nyambung. Paham maksudnya? Intinya di situ. Tafsir mereka tafsir yang batil. Secara lugah saja tidak sama. Secara bahasa pun tidak sama. Li'anna al-ghadiba yaghdabu awalan. Karena orang yang marah itu, suf, antum lihat. Kok Ustaz tadi ngomongnya tentang manusia? Ana tidak berbicara tentang zat Allah Azza wa Jalla. Ingat ya, Mas. Nanti akan ada yang komentar. Uf, itu Ustaznya tasbih. Na'udzubillah min dzalik. Mas, makanya di awal itu dengarkan dengan baik-baik. Antum datangnya terlambat, langsung memutuskan, menyimpulkan yang seperti itu. Itu yang nyeleneh di situ. Ana bilang. Karena berapa banyak hal yang terkadang itu susah untuk difahami, kemudian diberikan pemahaman, jadi faham, tapi dengan contoh yang sederhana. Faham sampai sini? Nah, di sini Syekh mengatakan, rahimahullah, li'anal ghadiba yaghdab awalan. Karena yang marah itu pasti marah duluan. Gak mungkin, ya, seorang itu marah. Ini tentang seseorang ya, Mas ya. Walillahi mathalul a'la. Antum ingat tuh. Nah. Awalan summa yuridu an yantaqima tsaniyan. Kemudian baru dia ingin memberikan hukuman yang kedua. Sebagai bagian apa? Bagian bentuk dari hukuman. Ya. Ghadab awalan marah, baru memberikan hukuman. Baru memberikan hukuman, tidak langsung intiqam. Ya. Nah, summa yantaqim salisan. Kemudian baru benar-benar memberikan hukuman. Keinginan memberikan hukuman, berikan hukuman. Nah, itu yang ketiga. Walakinna nafyahum lil ghadabil haqiqi mabniun 'ala dalil wahmi alladhi sammahu aqliyan. Namun mereka itu meniadakan ahlu ta'til, orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu, mereka meniadakan sifat murka bagi Allah Azza wa Jalla secara hakikinya. Mabniyun ini didasari ala dalil wahmi, didasari dengan dalil yang semuanya itu meragukan. Wahm hanya bentuk keraguan-raguan saja. Nek-nek, Mas, gampangane dalil wahmi itu adalah nek-nek. Ya-ya-i. Ya. Alladhi sammauhu, di mana mereka itu menamakannya, Pak, aqliyan. Ya. Aqliyan artinya di sini, Pak, akal. Artinya apa di sini? Opini logika. Aqliyan. Paham sampai di sini? Nah, oh, nek ngono kuwi ora masuk akal. Masa Allah disamakan makhluk? Siapa yang menyamakan makhluk? Tapi kalau antum menyebutkan ghadab itu intiqam, dalilnya mana? atau iradatul intiqam, mana dalilnya? Jangan asal-asalan nyebut loh, Mas. Nah, makanya asbut, asal nyebut dalam masalah sifat dan nama Allah Azza wa Jalla itu parah dan bahaya. Paham enggak sini? Nah, nasallahu alaihi wasallam. Kemudian, maka di situ ada kecocokan, Mas. Mereka itu hanya bisa menafsirkan rahmat itu dengan in'am atau iradatul in'am, ghadab itu dengan iradatul intiqam atau intiqam. Wazannya mirip-mirip, Mas. Apa antum itu enggak sedikit kreatif lagi? Ada enggak nama yang lainnya? Kok padak-padak gitu? Ya, mentang-mentang kasih sayang dan murka itu dua-duanya bertabrakan. Tapi kenapa antum itu memilih wazan yang sama? In'am, iradatul in'am. Intiqam, iradatul intiqam. Kurang kreatif, Mas. Paham enggak maksudnya di sini? Nah. Fa in qala qa'il, kalau ada yang berbicara, hal yusafullahu bil huzni kama yusafu bil ghadabi. Suf. Ingat. Ini apa, Mas? Tarik ulur lagi dari orang-orang yang melogika. Melo, Mas. Melo. Melogika. Apakah Allah Azza wa Jalla itu disifati dengan sedih sebagaimana disifati dengan marah, dengan murka? Fal jawabu, suf, antum lihat jawabannya dari Syekh. La. Tidak. La yusofu, tidak disifati dengan sedih. Li'annal huzna dalilun ala dha'fi. Karena sedih itu adalah dalil, tanda. Dalil itu apa, Mas? Tanda atas kelemahan. Allah tidak lemah. Maka tidak ada tanda kelemahan pun. Allah tidak ada lemah dan tidak ada tanda kelemahan pun. Nah, kalau orang sedih itu tanda lemah. Paham maksudnya di sini? Nah, sama halnya, kenapa anak ini sedikit-sedikit sedih? Kenapa anak ini sedikit-sedikit sedih? Ya, yang mencuculah, yang marah, yang ini dan itu. Nah, sedih dia. Berarti dia itu jiwanya, rasanya, perasaannya itu lemah. Ya. Maka anak-anak yang seperti itu jangan kemudian disamakan dengan anak-anak yang bandel, kandangnya angel. Dia enggak bandel, justru dia mungkin jadi orang yang paling perasa. Dikasih tahu sedikit aja udah ting. Ada juga yang dikasih tahu sampai ya diomongin macam-macam, enggak gagas. Dia berprinsip apa? Oh, jenengan aja ngomong napa mangan kula mboten patheken. Ya, Anda mau bilang apa saja saya enggak berasa. Nah, ini ada juga seperti itu, model seperti itu. Maka berbeda cara memperlakukan orang itu berbeda. Ya, paham ya? Nah. Kemudian di sini wal ghadabu dalilun 'alal quwwati, dan sifat di sini marah ini dalil, tanda atas kekuatan. Fal ghadabu sifatu kamalin fi mahallihi. Allah Azza wa Jalla itu mempunyai sifat murka itu sebagai sifat kesempurnaan sesuai dengan kedudukannya. Artinya apa? Murkanya sesuai dengan kedudukannya. Wal huznu sifatu naqsin ala kulli halin. Sedangkan sedih itu adalah sifat kekurang. Sifat kurang di setiap kondisi. Di setiap kondisi. Ya. Seperti halnya antum, seperti halnya kita, bukan antum, nahnu. Apa maksudnya di sini? Kita sedih. Kok pertalit tambah mahal misalnya. Ya, ini kalau misalnya orang biasa sedih. Kita jawab, hari ini belum masuk, belum naik, Mas. Masih sama. Ya. Halal. Maka kenapa kita itu ya terlalu sedih dengan apa yang terjadi pada orang lain, tapi kita tidak sedih dengan apa yang terjadi pada diri kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita kurang ibadahnya, kita enggak sedih. Kita kurang khusyuk sholatnya, kita enggak sedih. Tapi kita sedih ketika ngelihat orang lain. Paham maksudnya sini? Ada orang yang tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak sedih. Ada orang yang satu hari ini tidak membaca Al-Quran, dia tidak sedih. Ada orang yang dia tidak mendengar hadis Nabi SAW pada hari ini pun, dia enggak sedih. Ada orang juga yang dia hanya bisa ketawa ketiwi, dia enggak sedih. Menurut dia, kehidupan adalah happy, senang-senang. Nah, hal yang seperti ini jelas beda. Alamnya berbeda. Maka kalau ada orang yang sedih, ketika yang ada dalam dirinya, ketika mengaktualisasikan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, ternyata masih kurang. Yo, Mas, ngajinya itu harusnya liburnya cuma malam Rebo dan malam Senin. Kenapa jenengan jarang-jarang kelihatan, Mas? Sibuk ngurusin masjid. Ada juga yang menjawab seperti itu, ngurusin masjid. Masjid, antum urusi, tidak urusi, masjid tetap akan berdiri, Mas. Kalau antum itu menganggap masjid itu harus diurusi, siapa yang mengurusi antum? Mengurusi jenengan. Apa maksudnya di sini? Kalau ada kesempatan untuk mengurus diri, maka kembali kepada hukum asal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, ku angfusakum, selamatkan diri kalian. Baru siapa, Mas? Wa ahlikum. Nah, ini dari api neraka, kita dulu yang kita selamatkan. Kita seringnya sedihnya karena orang lain. Kita sedihnya karena orang lain. Begitu juga kita bersemangat karena orang lain. Tidak kembalikan pada diri kita. Maka akhirnya apa yang terjadi? Nadam. Menyesal. Kok dulu saya justru menghindari kajian ilmu? Kok dulu saya hanya justru ngurusi orang lain? Di mana ketika ngurusi orang lain, dia berharap ridhonya orang. Ketika orang yang diurus tidak memberikan apresiasi, tidak memberikan penghargaan, sedih. Nyesel. Aku ki wis kerja, wis memur menghidupkan atau menjaga masjid ini dan itu, tapi ternyata gak ada apresiasi. Orang-orang sini tidak menganggap saya. Lah, antum yang salah dari awal. Kenapa menginginkan penghargaan? Mengapa menginginkan apresiasi dari orang? Makanya yang berbeda, orang yang mengatakan seperti itu berandai kalau mengurus masjid itu jauh lebih utama daripada menuntut ilmu syar'i, itu salah. Salahnya kenapa? Karena talabul ilmi faridhatun 'ala kulli muslimas. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tidak ada kewajiban untuk mengurus masjid bagi setiap muslim. Ingat, Mas. Yang mengurus masjid itu orang-orang yang punya kapabilitas. Kalau antum belum punya kapabilitas, gak usah maksa. Sok jadi pahlawan. kesiangan, wis telat, pengen apresiasi. Habis itu apa yang terjadi? Sedih. Dalil ala dha'fi. Huzn. Dalil ala dha'fi. Dia lemah, enggak bisa ngurus masjid. Kenapa? Tidak ada apresiasi dari masyarakat. Saya sudah tiap hari bersihkan WC masjid, adzan, ngepel masjid dan seterusnya. Enggak dihargain tuh. Akhirnya apa? Nyinggir pelan-pelan. Arah nang masjid, nang omah wae. Nah, ini juga waswas syaitan. Makanya Mas, sebelum orang itu memutuskan sesuatu, istikharah terlebih dahulu, Mas. Kita itu sibuknya itu harusnya pertama kali itu sibuk dengan diri kita sendiri. Kita masih banyak yang belum kita pelajari. Dan kemudian antum mengatakan bahasanya, "Ustaz Afan, saya ngurusi masjid di sini karena enggak ada yang ngurusi masjid." Antum menganggap tidak ada yang ngurusi masjid, itu juga bagian dari waswas syaitan. Itu bagian dari waswas syaitan. Seolah-olah kalau masjid itu tidak ada yang ngurusi, kemudian masjid itu akan mati suri. Salah. Allah lah yang akan menggerakkan orang-orang yang akan memakmurkan masjid. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang menolong antum kalau antum itu sudah malas untuk menuntut ilmu syar'i? Siapa? Apakah antum itu menjadi semangat untuk menuntut ilmu syar'i setelah mengurusi masjid? Pertanyaan juga. Ya. Ana gemes sama orang yang bisa menjawab bahasanya Afan. Saya enggak bisa ikut kajian karena mengurus masjid. Ana gemes. Antum tidak digaji, antum tidak ada mewajibkan antum di situ. Ya. Yang diwajibkan antum itu menuntut ilmu. Paham maksudnya di sini? Nah, harus ada skala prioritas. Makanya yang berbeda antara orang awam dan penuntut ilmu itu adalah bagaimana orang yang menuntut ilmu itu menempatkan skala prioritas. Mana yang paling fawaidnya tinggi, itu yang dipilih. Bukan masalah halal dan haram lagi. Paham maksudnya di sini? Nah, kalau orang masih berkutat tentang masalah halal dan haram, maka itu masih kontekstualnya adalah orang awam. Orang yang menuntut ilmu syar'i sudah faham mana yang halal, mana yang haram dengan izin Allah Azza wa Jalla. Naik levelnya, mana yang lebih utama dari yang utama-utama itu. Itu adalah levelnya orang-orang yang menuntut ilmu. Ya rahmatullah. Nah, kita lanjutkan Mas. Kok Ustaz jadi marah? Enggak, ana enggak marah. Tenang aja. Ya. Ana cuma gemes. Oh, gemes sama marah beda, Ustaz. Iya, beda. Ya, beda. Nah. Ya, ana sudah sentil-sentil. Ya. Ada yang tetap seperti itu. Itu bukan hanya satu orang. Ya. Bahkan waktu itu ada juga. Ya, orang yang ana anggap di situ paling semangat di situ. Sudah sepuh. Ya, anggapannya ada masjid baru di situ, kemudian nganggapnya, "Ustaz, di masjid baru itu enggak ada yang ngurus kecuali saya." Allahu Akbar. Ana akan katakan ista'in billah, Mas. Pak, ista'in billah. Minta pertolongan kepada Allah untuk ngurus masjid. Bukan dengan tenaga, kekuatan antum jenengan sendiri. Enggak akan mungkin. Justru antum akan rugi. Kalau dengan kekuatan sendiri. Paham maksudnya sini? Ya. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan ikhwan-ikhwan kita yang bekerja keras siang dan malam untuk memakmurkan masjid, untuk mengurus masjid, dimudahkan urusannya. Tapi ingat Mas, dari sekian banyak orang-orang yang mengurus masjid, ikhlaskan niat. Yang kedua, jangan tinggalkan menuntut ilmu syar'i. Karena kapan lagi kita itu menuntut ilmu syar'i kalau enggak sekarang? Nunggu kalau Allah itu murka atau gimana? Nas'al Allah salam afiyah. Nah. Karena mahzuna, ya, orang yang diberikan kesedihan, ajizun, itu lemah Mas. Ajizun itu lemah. Aniddaf'i ma nazala bihi, dengan apa yang turun kepadanya dia tidak bisa membela diri. Sedih terus, sedih terus, sedih terus, sedih terus. Akhirnya ngedrop Mas. Ya. Wal ghadabu dalilun ala anna al ghadiba qadirun ala al intiqami. bahwasanya murka itu adalah dalil bahwasanya orang yang murka itu, ya, atau zat yang murka itu qadirun, mempunyai kekuatan untuk melakukan atau memberikan hukuman. Paham maksudnya di sini, Mas? Nah. Walihada la yajuzu an nasifallahu bil huzni. Suf, antum lihat. Oleh karena itu tidak boleh mensifatkan Allah Azza wa Jalla dengan huzni, dengan sedih. Allah tidak mungkin sedih. Karena apa tidak mungkinnya? Karena sedih itu tanda dhaif, lemah. Itu hanya kita saja yang huzn, yang sedih. Nah. Wa yajibu an nasifahu bil ghadabi. Dan kita wajib mensifati Allah Azza Jalla dengan murka. Kenapa? Haitsu wasafa nafsahu tabaraka wa ta'ala fa yusafu Allahu tabaraka ta'ala bil ghadabi haqiqiyyi haitsu wasafa nafsahu. Di mana Allah lah yang telah memberikan sifat kepada dirinya. Dan disifati Allah dengan murka secara hakikinya. Ya, murka hakiki. Allah murka. Ya, Allah menghukum, Allah murka, itu hakiki. Maksudnya apa? Allah murka dulu, kemudian Allah menghukum. Paham sampai sini, Mas? Nah, tapi iki itu semuanya hakiki. Ya. Kemudian, haitsu wasafa nafsahu, itu sesuai dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Jadi tidak mungkin kita berani untuk mengatakan Allah itu mempunyai sifat marah, sifat ghadab, sifat murka kalau Allah tidak memberikan sifat untuk dirinya yang sudah termaktub di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Paham maksudnya di sini? Karena tadi Al-Qur'an menyebutkan ghadiba, murka, marah. Maka tidak mungkin kita itu menetapkan sifat marah, murka, kecuali itu juga sudah Allah sifatkan untuk dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an. Paham maksudnya di sini, Mas? Nah. Maksudnya apa? Jangan pernah kewanen memberikan sifat-sifat yang itu tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nah. Wala yusafu bil husni li'annahu naqsun. Dan tidak boleh Allah Azza wa Jalla itu disifati dengan huzn, dengan sedih, karena sedih itu adalah kekurangan. Naqs, kekurangan. Ya. Kayak tadi Anda katakan, ada orang yang tidak sedih ketika dia tidak bisa berzikir. Happy-happy saja. Tapi begitu seluruh nikmat yang dia rasakan itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dia merasa sedih. Itu menunjukkan bahwasanya dia lemah. Nah, nasallahu alaihi wa sallam. Wa hadza qaulina, dan ini seperti perkataan kita, innallaha yusafu bil khida'i haitsu kana al khida'u kamalan wa la yusafu bil khiyanati abadan li'anna al khiyanata naqsun wal khida'u quwwatun. Nah, di sini dijelaskan, ya, bahasanya tentang Allah Azza wa Jalla itu mempunyai sifat khida, ya. Jadi antum yang harus antum fahami, ya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu mempunyai sifat khida, dan itu tidak pernah diakui oleh para penentang atau peniada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, atau bahkan orang-orang yang meyakini hanya sifat-sifat Allah itu 20 yang wajib, Mas, alias Asy'ariyah, alias saudara-saudara kita yang menisbatkan dirinya mereka punya pemahaman Asy'ariyah, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka. Nah, bahasanya, ya, tentang Jadi penjelasan ya itu Allah Azza Jal itu disifati sebagai bil khida. Allah Azza Jal berkuasa untuk memberi tipuan. Ingat Yusufu bil khida. Haitsu kana al khida'u kamalan, di mana tipuannya itu adalah tipuan yang sempurna. Wala yusofu bil khianati, dan tidak disifati dengan khianat. Paham maksudnya di sini? Abadan li'annal khianata naqsun, karena khianat itu adalah kekurangan. Wal khida'u quwwatun, dan zat yang memberikan tipuan itu pasti mempunyai kekuatan. Paham maksudnya di sini? Nah. Itu sebagai penjelasan tentang khida, ya. Karena zat, ya Allah Azza wa Jalla, ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah, yukhadi'una Allah wa wa khadi'uhum. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَى يُرَاءُنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Di surat An-Nisa, Mas, ayat 142. Antum lihat, Mas. Istidlal tentang khida. Tentang apa? Allah zat yang mempunyai sifat apa, Mas? Memberi tipuan. Memberi tipuan. Ya, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah. Mereka ingin menipu Allah Azza Jal. Itu menipu Allah Azza Jal. Ya, wa huwa khadi'uhum. Allah itu membalas tipuan mereka. Allah membalas tipuan mereka. Jadi Allah melakukan tipuan. Paham maksudnya? Membalas tipuan. Ya. Wa idza qamu ila salati, kalau mereka itu berdiri untuk sholat, mereka qamu kusala, mereka berdiri dengan malas-malasan. Kayak orang sholat popo, Mas. Ya. Ya. Orang malas. Ya, orang malas itu harus didoakan. Ya. Nah. Enggak, jenengan enggak malas, Mas? Kok gini-gini, Mas? Nah. Allah barik. Kenapa? Yura'unan nasa. Mereka itu menginginkan riya, pamer, Mas, di hadapan manusia. Ya. Wala yadhkurunallaha illa qalilan, dan mereka tidak berzikir kepada Allah Azza Jalla, tidak menyebut Allah Azza Jalla kecuali sedikit sekali. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza Jalla berikan kita kemudahan untuk lisan kita sibuk dengan zikir kepada Allah Azza Jalla. Lisan kita tidak sibuk untuk mencacat orang lain ataupun menggibahi orang lain. Nasallahu alaihi wasallam. Itu juga harus doa ini, Mas. Lisan kita ini agar selamat dari cacian, makian, ghibahan, ya. Ngopeni wong liya. Tapi bukan dengan cara yang benar. Dengan apa? Oke, ben kowe ngerti, Pak. Kayak fulan kayak ngene. Wah. Bikin kisah sendiri dalang. Naudzubillah min dzalik. Nah. Kayak ya dalang itu termasuk banyak dustanya, Mas. Kayak profesi yang di situ banyak aib, banyak dusta. Dalang. Ya. Assalamualaikum mafia. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini faedatun, ada faedah. Minal ma'lumi anna al-qulla, ya anna kulla wasfin yattasifullahu bihi fahuwa kamilul akmali. Antum lihat, yang harus diketahui, setiap sifat apa saja yang Allah sifatkan untuk dirinya itu adalah sempurna. Ya, itu adalah kamil akmal, sesempurna yang paling sempurna. Jadi kalau Allah mensifati, misalnya apa? Allah sifat mensifati murka, Allah mensifati tipuan. Itu maka di situ adalah kesempurnaan. Bukan kekurangan, sebagaimana tadi mengatakan huzn. Tidak boleh orang mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu bersedih. Ustaz, kalau bumi pertiwi sedih gimana? Kita tanya sama Bu Tiwi nanti. Karena di sini kita punya Ibu Tiwi di sini. Kalau Ibu Bumi Pertiwi, Anda enggak tahu. Siapakah dia? Siapa yang melahirkan Bumi Pertiwi? Ya. Kalau itu dikatakan Bumi Pertiwi adalah orang apa? Mengartikan Indonesia, ya semoga Allah Azza Wajalla menjaga negara kita ini mas. Harus tetap doa. Meskipun kita gak suka dengan perlakuan-perlakuan yang tidak adil, tapi tidak kemudian itu di kemudian apa mas, antum sibuk dengan yang seperti itu. Nasallahu alaihi wasallam. Kemudian mencaci maki, menggibahi penguasa dan seterusnya, gak perlu mas. Sibukkan dengan doa, sibukkan dengan ilmu. Nah, sebagaimana sekarang ini mulai memanas. Naudzubillah min dzalik, nasallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari bagaimana syaitan itu ingin melemahkan. Kalau seandainya kita itu melihat mas, apa yang terjadi sekarang di Pakistan, sepertiga negara itu tenggelam, lebih dari 1000 meninggal. Antum paham maksudnya di situ mas? Bagaimana orang-orang kafir berusaha untuk menjadikan Pakistan itu menderita? Tapi apa yang dikatakan? Ya, sebagaimana tadi di ayat ya, innal munafiqina yukhadi'unallah. Orang-orang munafik itu ingin menipu Allah Azza wa Jalla. Wa huwa khadi'uhum. Allah lah yang akan membalas tipuan mereka. Sebagaimana orang-orang munafik, nasallahu alaihi wasallam, kita berlindung dari orang-orang munafik dan semoga Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan kita menjadi orang-orang munafik. Ya wis, itu naktafi bihadil qudrah. Kita akhiri dulu karena sudah masuk adzan maghrib. Ya, kita ulangi tadi nanti dengan faedah. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Nanti setelah sholat kita lanjut lagi. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.